الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-143 dan 144 dari surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita kisah kedatangan Musa alaihissalatu wassalam di tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermunajah dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan walamma jaa Musa limiqatina. Maka ketika Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam telah sampai ke waktu dan tempat yang telah ditentukan setelah 40 hari dan tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wakallamahu rabbuhu, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara langsung Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam tanpa perantara. Barakallahu fikum. Wakallamahu rabbuhu, yang mengajak bicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Taib, rabbuhu sebagai fa'il. Di sini barakallahu fikum ada beberapa pelajaran yang harus kita pahami, bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara. Baik, yaliku bijalalihi wa azamati, sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam ketika sudah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu berupa perintah dan larangan, qala rabbi arini anzur ilaik, Nabiullah Musa minta lebih dari itu. Nabiullah Musa pengen untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi arini anzur ilaik, wahai Rabbku, perlihatkanlah dirimu sehingga aku bisa melihat engkau. Qala lan tarani, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, engkau tidak akan mampu melihat aku. Barakallahu fikum. Lan tarani, engkau tidak akan mampu dan bisa melihat aku di dunia ini. Dan siapapun tidak akan pernah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Barakallahu fikum. Karena ketidakmampuan jasad manusia untuk itu. Adapun di hari akhirat, maka orang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini merupakan nikmat tertinggi yang Allah berikan untuk para penduduk sorga. An-nazaru ila wajhillahil karim, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Untuk para penduduk sorga, apapun yang mereka inginkan di dalam sorga kami berikan untuknya, dan dari kami ada tambahan. Tambahan itu dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah an-nazaru ila wajhillahil karim, memandang wajah Allah yang mulia, yang tentunya tidak ada lagi kenikmatan di atas itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu nantinya ada wajah yang sangat berseri-seri, gembira, sambil memandang wajah Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Adapun orang-orang kafir, maka dihijabi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak mampu memandang Allah Subhanahu wa taala. Ini perkaranya di hari akhirat. Kenapa? Karena di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan yang lebih untuk para penduduk surga. Kekuatan yang sangat istimewa untuk menikmati semua kenikmatan-kenikmatan ukhrawiyah. Adapun di dunia ini, manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sangat lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sangat lemah. La haula wa illa billah. Sehingga tidak akan ada seorang pun yang mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijabuhun nur. Hijab Allah Subhanahu wa taala cahaya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menyingkap cahaya ini, maka akan terbakar seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala sejauh mata Allah Subhanahu wa taala memandang. Ini saking lemahnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas muka bumi ini. Maka barakallahu fikum, ketika Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam meminta agar supaya Allah memperlihatkan dirinya, barakallahu fikum, Allah mengatakan, engkau tidak mampu untuk melihat aku. Lantaran, bukan berarti Allah tidak mampu untuk dilihat seterusnya lah. Barakallahu fikum, di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum ayanan, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata kepala kalian. Taib, kama tarawna syamsa, taib, kama tarawna al-qamara, la tudammuna fi ru'yatihi, sebagaimana kalian melihat bulan, kalian tidak perlu berdesak-desakan. Di sini yang disamakan adalah cara melihatnya, dan bukan Allah menyamakan, bukan Allah disamakan dengan bulan, la. Karena Allah laisa kamitslihi syai, Allah tidak serupa dengan satu apapun. Yani kondisi kita pada saat itu, orang-orang yang beriman berada di masing-masing tempatnya tanpa harus berdesak-desakan melihat sesuatu. Sama seperti kalau melihat bulan, orang masing-masing di tempatnya dan bisa melihatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, walakin inzur ilal jabal, akan tetapi coba lihat ke gunung itu. Barakallahu bikum, coba lihat ke gunung itu. Fa istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau masih tetap dia di tempatnya, tidak apa-apa, baik-baik saja dia, fasawfa tarani, engkau pun akan bisa melihat aku. Barakallahu bikum. Karena di sana juga ada orang yang mengingkari apa? Ru'yatullah yawmal qiyamah. Ada kelompok dalam Islam ini mengingkari ru'yatullah, padahal hadisnya mutawatir. Hadis tentang ru'yatullah mutawatir, sangat banyak dalilnya yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat nanti di hari kiamat. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya untuk gunung ini, baru saja Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya, ja'alahu dakka, maka gunung ini pun hancur berantakan, rata dengan tanah. Barakallahu fikum. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa pun terlempar jauh dalam kondisi pingsan. Wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa, Maka ketika Nabiullah Musa alaihissalam siuman dari pingsannya, qala subhanak. Ucapan pertama yang diucapkan oleh Musa alaihissalam adalah subhanak. Maha suci engkau ya Allah dari semua kekurangan. Barakallahu fikum. Engkaulah zat yang maha sempurna. Tubutu ilaika, aku tobat kepadamu, meminta kepada engkau ya Allah sesuatu yang tidak pantas untuk aku minta. Barakallahu fikum. Inni tubutu ilaika, yani qala subhanaka tubutu ilaika wa ana awwalul mu'minin, dan aku adalah orang pertama dari kalangan Bani Israel yang beriman kepada engkau. Baik. Berarti bahwa di dunia ini tidak akan ada seorang pun yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Hal ra'aita rabbaka?" Apakah engkau pernah melihat Rabbmu? Kata Rasulullah, "Nurun anna arahu." Baik, nur yakni hijab Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya, bagaimana bisa aku melihatnya? Barakallahu fiik. Di dunia ini tidak akan ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di hari akhirat justru ini adalah merupakan kenikmatan tertinggi yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman di dalam surga-Nya. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Maka berkatalah Musa alaihi salam setelah siuman, berkata Allah Subhanahu wa taala kepada Musa, "Ya Musa, wahai Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Sungguh aku telah memilih engkau memilih engkau di atas manusia ini sebagai seorang rasul, barakallahu fikum, sebagai seorang nabi di atas seluruh manusia pada saat itu. Inni istafaituka 'alan nasi bi risalati, dengan mengemban risalah, wa bi kalami, dan mengajak bicara Nabiullah Musa alaihissalam langsung tanpa perantara, sehingga beliau digelari Kalimur Rahman. Kalimur Rahman, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nabi kita Muhammad alaihissalam juga adalah Kalimur Rahman, yang diajak bicara juga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka. Maka ambillah apa yang aku berikan kepada engkau dari perintah dan larangan. Baik, khudh ma ataituka. Ambillah apa yang kami berikan kepada engkau dengan azm, dengan kekuatan. Baik, azm untuk melaksanakannya, menjalankannya. Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur kepadaku atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada engkau, yang Allah khususkan engkau dengannya. Wa kum minasyakirin, dan jadilah engkau bersama dengan orang-orang yang bersyukur. Syukur adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita butuh pertolongan Allah agar supaya bisa bersyukur. Barakallahu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa banyak berzikir kepada engkau dan bersyukur kepada engkau. Karena kalau tidak dibantu oleh Allah, begitu kita diberi tidak akan mau bersyukur. Sombong, takabur, angkuh, wal'iyadu billah. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibantu bersyukur, karena syukur adalah ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fiik. Dua ayat ini sebagai pengingat untuk kita tentang masalah ru'yatullah nanti di hari kiamat. Baik. Sebagai satu kenikmatan yang Allah peruntukkan untuk orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam surga-Nya. Dan di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala karena lemahnya fisik manusia. Jangankan manusia, gunung saja hancur. Barakallahu fikum. Karena tidak mampu untuk itu. Maka Nabi Musa alaihissalam meminta ampun, taubat kepada Allah SWT atas permintaan ini, dan menyatakan bahwa beliau termasuk orang-orang yang awal-awal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ingatkan bahwa Allah mengistimewakan Nabi Musa alaihissalam dengan risalah dan berbicara langsung, dan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang lainnya Tapi yang Allah istimewakan Nabiullah Musa sehingga Musa diperintah untuk bersyukur. Dan semua kita diperintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur Allah akan beri tambahan nikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan ini. Kita tinggal parat majlis subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.